Kemudian ditetapkan apa? Mimma yutla alaikum hukmus sariki. Ditulis sifar inda kaulihi takdirnya. Inda kauli bi'anna takdir. Kaulu bi'anna takdir. Kaulu bi'anna takdir. Mimma yutla alaikum. Mimma yutla alaikum. Listen. Orang nak kau tulisan tulisan iki. Mimma yutla alaikum hukum sariki atau hukum zani, sama aja. Titik titik titik. Fahudhifal mudhafu alladhi huwa hukmun, alladhi huwa hukmun, wa uqima al-mudhafu ilayhi maqamahu, wa uqima al-mudhafu ilayhi maqamahu. وهو الزانية وحذف الخبر هو الجار والمجرور هو الجار والمجرور ثم بعد تمام الجملة استأنف الحكم استأنف الحكم وهو فجلد. Supaya nanti paham. Lihat mimma yud lah. Alaikum ya. Apa ini hukmu? Sarik atau yani. Nah. Kita nih. Mana mudhofilahnya? Mana mudhofilahnya? Lah, mana mudhofnya? Hukmu. Itu ini mudhof. Asari ki mudhof ilaih. Jelas? Ini dibuang. Ya. Dibuang terus mudhof ilaih menempati mudhof. Jadi bi asari. Asari itu asli apa? Jer. Ya kan mudhof ilaih kan? Terus yang mudhofnya kan rofa, posisinya kan muktadanya kan hukmu, ya kan? Dia dibuang. Jelas. Setelah itu lihat, Allah mengatakan fajlidu. Ini jumlah is. Ini jumlah namanya jumlah istinafiyah. Jumlah istinafiyah. Jadi fajlidu itu kan dari apa-apa yang telah dibacakan atas kalian hukum mencuri atau hukum penzina. Baru perincian atau jumlah baru, maka hukumi jirislah atau potonglah. Jelas ini maksudnya? Ini maksudnya penjelasan. Ini jadi setelah itu mana khabarnya? Mimma ini dibuang. Jadi apa jadi? Langsung sa riku. wasariqatu walid. Asariqu itu asal seperti ini. Asariqu itu asalnya seperti ini, mimma yutla alaikum hukmu sariqi ila akhirnya. Seperti itu asali. Itu asal asali, itu asali. Mimma yutla alaikum hukmu sariqi ila akhirnya. Jelas sudah jelas. Nah, ini dibuang. Ini dibuang. Jadi nampak asari. Jadi ini apa? Bukan termasuk bab istighol. Berarti jadi asariku azaniyatu laisa min bab al istighol. Jelas? Laisa min bab al istighol. Makanya tidak ada kritikan bahwasanya kalau amilnya berupa tolak, bahwa bapak jelidu, kok malah dibaca rofa, karena masalah. Soalnya dibacanya rofa, karena dia bukan babul istighol. Tapi apa? Mubtada dari khobar yang dibuat. Baik. Kalau nanti atuk paham samar-samar, kita akan jelaskan di sini. Supaya lebih paham. Waqat ujibat dan sungguh telah dijawab. Angdalika dari yang demikian itu. Apa jawabannya? Apa dari yang demikian itu? Ini kan satu iskal. Iskalnya apa? Kan namanya istighol. Apa ya kawan? Amilnya tolabiyah. Itu makmulnya yang tidak di. Diapakan? Yang tidak teramili dengan amil itu rajinya dibaca rofa. Ya kan? Dibaca rofa. Dibaca nasob. Lah, kalau antum katakan itu dikuatkan dibaca nasob, bagaimana dengan perkataan Allah wasariqu wasariqatu wazani wazaniyatu kok bittifaqil qura dibaca rofa? Lu gimana? Nanti jelas. Dijawab, dibacanya rofa itu bukan karena istighol. Ngerti? Ngerti ya kan? Jelas. Kita ini lanjut. Waqat ujibatan sungguh telah dijawab. Angdalika dari yang demikian itu. Bi'annat takdiro yang namanya. Bi'annat takdiro bahwasannya takdirnya. Lihat. Mimma yutla alaikum hukmus sariki wasarikoti faqta'u aidiyahuma. Kita ini. Fasariku wasarikotu mubtada'un wa maktubun alaih. Lihat. Sariku irobnya apa? Mubtada. Wasarikotu maktub kepada sarik. Kerti? Jelas. Wal khobar. Aina khobar? Sub khobari. Makhzub aina mimma yutla alaikum khobari makhzub wal khobaru mawajar wal aina khusurur mimma asalnya min sama ma min sama ma itu jama surur faktau aina faktau faktau atau fajridu jumlatun musta'nafatun jumlah baru. Jumlah musta'nafatun jumlah baru. Berarti kita ini antara fasilidu sama syarik itu enggak ada kaitan dalam masalah irob. Kalau begitu bukan namanya babul istighol. Bukan namanya babul istighol. Paham ini kira-kira? Hah? Lagi-lagi? Hah? Langsung guru paham. Paham Mansur? Temenan. Paham enggak? Paham. Paham Anwar? Salih kemarin enggak ikut. Apa? Dan. Sama aja. Kan artinya bodoh. Hah? Kan dua ayat kan, ayat yang pertama kan wasariku, yang kedua kan azaniyatu. Hah? sengaja salih kode wae. Ya kode wae sengaja. Gak masa kok jadi dikirim ngono. Diambil jane karena pas terus jane yang ngono wae. Sengaja. Karena upo doae asariku sama azaninya tuh sama. Sama sisi komentarnya mereka. Mereka juga ngomentari bagaimana dengan asariku dan bagaimana dengan azan. Niku bittifaqil qura dibaca. Dibaca apa? Dibaca rofa. Seharusnya menurut kau itu dibaca apa? Nasab karena fiilnya tolab. Dijawab benar fiil tolab. Tapi prosesnya enggak seperti itu. Ono takdir, ono mubtada, ono khobar. Intine asarik atau azania itu irobi mubtada itu bukan karena amil kada, wain nama amil sendiri. Yaitu apa khobar yang dibuang. Nah ini Nur Hidayanto ngertos. Hah? Insyaallah. Baik. Anwar itu sampean murojaah Anwar. Falam yalzam. Nah ini. Kita ini. Falam yalzam. Maka tidak mengharuskan al-ikhbar mengkhabarkan bil jumlah tolabiyah di anil mubtada jumlah tolabiyah mengkhabarkan mubtada. Kan gini dong. Jadi kalau begitu ini bukan ke apa? Bukan fakta iki mubtada, iki khobar. Jelas? Karena kan kaidahnya khobariyah itu kan kaidah apa? Jumlah tolabiyah. Jadi bukan tarik itu mubtada dari apa? Dari fakta. Tapi tarik itu mubtada dari yang lain khobar yang dibuang bukan dari fakta. Jelas? Ngerti? Bentuk kritikannya mereka, loh, ini tolabi ya, bodoh ae, cuma bodohnya ra bodoh. Soal iki ku jumlah istinasiyah, iki apa? Mubtada teko khobar yang dibuang. Cita ini lagi, iki agak sulit, cita ini. Walam yastaqim, cita ini agak sulit. Walam yastaqim dan tidaklah lurus amalu fi'lin beramalnya suatu fi'il min jumlatin dari jumlah ini, jumlah ini mustanaf, ini jumlah fakta'u fi mubtada'in mukhbarin terhadap mubtada' mukhbarin anu yang dikhabarkan dengan selainnya beruntuk jumlatin ukhra jumlah yang lain la rafa'an maksudnya apa ini ditanya saya tadi sekarang asarik ini mubtada kan ya, dari mana? Dari khabar yang lima. Ya telah. Ya sebagai jalan kebari. Maka lihat. Layas takin tidaklah sempurna. Tidaklah lurus. Yes. Amalnya fi'il. Ayat amal fi'il. Berbentuk jumlah. Ayat jumlah musanaf. Ini enggak lurus. Enggak benar. Mengamili. Gitu ya. Mengamili pada mubtada. Itu mana tadi? Yang mubtada ini teramili dengan amil yang lain. Ngerti? Maksudnya ngerti nggak sih? Jelas? Jelas Anggor? Masuk ya lagi untuk kenapa besar? Paham tuh nggak Anggor? Jelas ini kan? Sekarang lihat Adum, lihat lam yastaqim nggak sempurna, maksudnya nggak lurus, nggak benar. amalu fi'lin, amalannya fi'il. Ini kan fi'il kan? Beramal kan? Ayo. Berbentuk jumlah, ini kan jumlah. Mustanaf kan? Nah, itu enggak benar beramal pada mubtada ini mubtada asarik. Yang mubtada ini apa? Mukhbarin anu bi ghairi, yang dia diamili dengan khobar yang lain, ya, berbentuk jumlah juga. Ngerti maksudnya? Ngerti? Ngerti? Ya itu mana? Itu mimpinya telah alaikum. Jelas? Paham lho kusni? Saya harus ngurut paham lagi. Jelas ini insya Allah. Paham ini? Paham lho? Dikit-dikit, aduh, dikit-dikit. Bisa ngurang lo ini, man. Tapi jangan mantu sampai ini tuh. Ya. Ini, assalamualaikum. Sekarang, sabba'u. Tapi, tapi hati ni ya. Sarif ini kan sen bener kan jadi apa? Mubtada. Khobarin dibuang. Khobari dibuang ya. Mimma. Jadi khobari ya. Bes. Jelas. Fakfau ini kan nggak bisa sebagai khobarnya sarif. Kan nggak bisa toh? Gak bisa kan? Gak bisa faktor itu mengamini sarik. Jelas itu tidak. Bantu lo ketan paham? Kita ini kalau ngono. Iki jumlah iki. Jumlah ini. Yang namanya jumlah mustanaf kan? Ingda mana iki? Ingda. Mereka kan nama jumlah mustanaf. Ini jumlah mustanaf ini tidak bisa mengamili sarik. Soalnya tarik ini sudah diamili dengan ngerti? Ini ngono tok. Tak maksud mana? Walam yastaqim dan tidaklah lurus bener amalu fi'lin. Ingat, amalannya berupa fi'il min jumlatin berupa jumlah ini, jumlah apa ini mustanaf ini? Baik. Enggak bisa mengamili apa? Enggak bisa mengamili fi mubtada'in pada mubtada. Yang mubtada ini mukhbarin anu yang dikhabari, yang diamili dengan khobar. Tapi bentuke biwain selain ini. Serapa? Selain tak tahu berbentuk jumlatin ukhra. Nek ndi? Dibuang tak tadi. Jelas? Paham nih, Samis? Temenan. Ndak ulangi. Piye. Iki piye. Ndi. Saya ingin biar ini, Mif. Asal iki itu mau tanya teko ndi. Hah? Khobar yang dibuang, maksud. Nah, asal faktau ini bisa enggak mengambil sarik? Kenapa enggak bisa? Sudah diamili dengan bentar ini ya, pakai bahasa yang kayak gampang. Sarik ini kan sudah punya pacar toh. Mana pacarnya? Khobar yang dibuang. Fakto ini pacar, cari-cari cowok dia. Dia gak bisa ngeroyok sarik, atau ngeroyok. Ngerampas sarik, sarik-sarik gak punya pacar sendiri. Ini gampang? Oh no, kata ini gampang yang ini. Jelas. Wa misluhu Zaidun fakirun fatihi Khalidun maksurun falatuhinu. Wala polusi bawai. Disamakan dengan contoh ini. Zaidun fakirun wa fa'a Ya. Nah. Mana mubtada? Zaidun. Mana khobar? Fakirun. Bisa enggak jumlah bati ngamili ngroyok Zaidun? Bisa. Ka iso sale de bisa ana khobar dhewe. Wis ana pasare dhewe berupa apa? Fakir. Enggak bisa jumlah iki ngroyok Zaid itu enggak iso. Ngerti? Wis. Sama aja dengan itu tadi. Apa Khalidun ma Khalid itu patah. Fala lagi jatuh patah. Patah apa ini? Patah hati ini. Atau patah semisale. Fala tuhin maka jangan kamu hinakan dia. Maka fala tuhin enggak bisa menjadi amil pada Zaidun. Yang jadi tidak punya patah sendiri. Yaitu maksud. Maksudun. Wih jelas. Iki Zaid iki. Patah hati ku duduk temenan. Mek contoh tok lain dengan Mbah. Mbah Sawa. Mbah Khalil. Langsung patah temenan. Wahana kaulu si bawai. Ini pendapatnya si bawai. Si bawai itu mentafsirkan seperti ini. Jelas. Iki tafsir si bawai. Tafsir si bawai ini jawaban si bawai. Bahwasannya asari itu mubtada dari khobar yang mahduf. Biasanya ku si bawai. Lain sekarang mubarid. Wa qalal mubaridu berkata mubarid al mausulah bimakna alladhi wal fa'aji'a biha litadulla ala sababiyya kama fi qawlika alladhi yatini falau dirhamun. Nah, ini pendapat kedua. Ini pendapat kedua mana ya? Kosok mana, mas? Tulis mana? Sekarang ini asari, ya asari kau tu, alhamdulillah. Jadi sekarang tarik ini alif apa ini? Mausul. Artinya baru karo ala, ala di. Allah di bias. Apa saya sabar dari trik sila. Lama Allah menal. Mana khabarnya? Jumlah fat tau. Ini khabari. Ini mubtada'i. Mubtada'i bukan tariknya, tapi alif lam mausulnya. Jelas. Ini mubarid. Jelas. Iki mubarid. Kalau si bawai, gak tarik iyo mubtada gak. Ini khobat duduk tak tau. Tapi apa? Nah, jelas ini insya Allah. Jelas ini. Ah, ala kol si bawai ini bukan istighol. Ala kol mubarid apa kayak istighol? Istighol? Gak, kayak istighol. Kayak istighol. Tetap-tetap posisinya mubtada. Tak tahu itu khobari. Dia tak ngambil apa-apa. Jelas. Jadi sekarang. Wafa'us sababiyyati la ya'malu ma ba'daha fi ma qabla. Kita ini. Tadi kan. Dalil bahwasanya. Seperti itu. Dalil bahwasanya lihat ini enggak bisa dikatakan babul istighol. Iki fa'ul ini. Fa sababia itu tidak bisa mengamali kan beramal itu sebelumnya toh. Fa sababia itu nih, fa sababia itu tidaklah bisa beramal sebelumnya, setelahnya untuk sebelumnya. Fasal kan beramal untuk sebelum apa setelah sebelum? Ba'da kan beramal setelah kan? Setelah kan ini enggak bisa beramal untuk sebelumnya. Jadi enggak bisa faktau itu mengamili sarik kaiso. Soalnya ono fasaba biya, makanya ini bukan dikatakan babul istighol. Ngerti? Tarikonya lain, tarikonya apa? Tarikonya ini gak bisa dikatakan babul istighor. Gak usah takdir-takdiran, kata Mubarid. Gak usah takdir-takdiran. Bener itu mutada. Fakta itu apa khobari? Lu kok gak bisa? Wasari kok gak bisa? Soal fasari gitu, fakta itu ada fasa babiyai. Dan fasa babiyai yang beramal sebelumnya, beramal setelahnya, gak bisa beramal untuk sebelumnya. Ngerti? Jelas? Paham? Ngerti? Lanjut. Wa qala al-mubarridu al-mausula al-jiri pada contoh asar ya, oke tanda. Soalnya awalnya enggak mudeng saya tadi. Mana contoh al-iki kendi al-iki? Zaitun al-gono al-i khalgono al-i. Iki al-iki tekan di. Nggih ya, paham kan? Ini dalam contoh asarik dan azania. Soalnya kan terputus sudah ini, kan ngasih contoh baru. Lho kok sedikit juga kembali ke sarikin tekan di, makanya muter-muter dusian. Tapi betul-betul di siang, alhamdulillah, jadi ketemu dalane. Wa qala al-mubarrid dan berkata mubarrid al-mausulatun bimakna alladhi. Al di sini mausula dengan memiliki arti alladhi. Wal fa'u dan fa' ji'a didatangkan. Aina fa' fa' ta'u didatangkan. Litadulla untuk menunjukkan alat sababiyah, menunjukkan sebab didatangkan pa di sini menunjukkan sababiyah. Kama fi qaulika alladhi ya'tini yang datang kepadaku falahu dirham bagi dia. Nah ini fa sababiyah. Wa fa'u sababiyah dan fa sababiyah la ya'malu ma ba'da, tidaklah beramal apa-apa yang setelah Pak Sababia. Fa'il ya'malu apa? Ma. Kita ini fa'il ya'malu ku ma. Jangan salah paham. Tidaklah beramal apa-apa setelah Pak Sababia untuk apa-apa yang sebelum Pak Sababia. Ikut kita ini. Soalnya memahami ini kadang-kadang sulit, gak paham. Ini kan. Iki ma, iki ma fa'il. Apa-apa setelah Pak Sababia. Aina setelah Fakta'u itu enggak bisa beramal untuk sebelum fa'ana sebelum fa' sa'rik. Paham tak Ibrahim? Mana kata Ibrahim? Hah? Fa' di sini. Mana setelah fa'? Fakta'u. Mana sebelum fa'? Sa'rik. Bisa enggak Fakta'u ini beramal untuk sa'rik? Lestati. Lestati, nah amira, lestati, masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Paham insya Allah ini, mafhum. Bunasar. Kau lihat cerdas sama kanak. Lihat lihat cerdun pak. Mulira Bunasar. Jelas kira-kiranya, jelas. Talha. Mafhum. Pernah lewat Talha kita semalam? Nama Talha lewat? Lewat ya? Iya, singkatnya soalnya namanya ya. Waqad taqaddama dan sungguh telah berlalu kita ini anna syarta hadzal bab. Nah, syarat ini bab babul istighol annal fi'lah bahwasanya fi'il lau sulito alal ism andai kata diperuntukkan diberikan kekuasaan kepada ism itu lana soba untuk tidak akan memasukkan kita ini maksudnya. Sekarang andai kata fakta ini diperuntukkan untuk sehari, bisa gak beramal? Bisa gak beramal? Bisa ism? Bisa gak di sini? Bisa? Lu kok bisa itu lu? Gak iso sam soalnya ono fa'i. Sedangkan syarat istighol itu harus andai kata ini dikosongkan, gak diamalkan kepada idea umat. Kan waktu idea umat toh, andai kata tidak diamalkan untuk idea umat, tentu kan beramal pada syarat kan. Ya kan? Tapi ini gak iso syarat gara-gara penyakit ini. Pak, penyakitnya dibuat besi, disuntik, ya mati. Mari ngono iso diamalkan kepada syarat. Jelas? Jelas. Oleh. Oleh Muhammad. Ini kan sekarang kan baca ayat kan Muhammad. Ingat kembali ke ayat lu Muhammad. Asariku wasariku tu fa. Azani wazaniya tu fa. Pakai fa. Jelas? Maka anda kata kono fa kono iskal. Kono iskal apa apa? Lebih roh. Tidak bahkan. Dinasobkan karena enggak ada fa. Karena enggak ada fa. Rojek dibaca nasob. Ngerti kan? Makanya ketika itu didatangkan iskal lu. Piye? Kalau ini katakan pola biya kok rojek nasob. Sedangkan ini dibaca rofa terus bagaimana? Jawabannya ada dua. Jawabannya si bawai dan jawabannya siapa mubarak? Mubarak rahmatullah alaihimah. Jelas? Minha yang kedua. Anda ya. Khobar untuk kata-kata tahu jumlah fakta itu khobar. Enggak, dengan ini Pak, dengan apa? Pendapat Mubarak itu. Iya, ini khobar ini. Kan kita beramal terhadap yang ini. Ini kan kata ulama menasokkan malahan ini kan apa namanya mutada itu kan beramal itu tidak apa? Amilnya mutada itu apa? Ya khalas. Lebih mengamali an amili kau mau putar itu tidak, terus biasa lagi. Lea, lu khobar. Ia kawan masalah terus ni. Iki khobar tapi khobari. Ini enggak ngamili kesal kalau belas sudah ini. Karena ini sudah amilnya mutar adalah tidak. Ia sudah selesai sudah. Terus kawan masalah. Cuma kata ini nasok. Dari mana dia nasok? Dari mana dia nasok? Otomatis dari pak. Baulah kai iso iki mengambil kai iso. Sari syarat ta istighor. Kalau anda kata faqau aidiyahuma ini dinganggurkan dulu wis. Nganggur sik ini dia menganggur dulu. Otomatis yang namanya istighor larinya ke mana? Kan nasab dia toh? Ya kan nasab dia toh? Lah karena ono fa. Jadi ini adalah illah menyebabkan enggak bisa mengambil syarik. Syarik itu kata nasab ono amil faqau. Nah kalau yang tidak ya udah dikira yang tidak ya tidak. Nanti, wis, jelas. Ya mak tahu jumlah mak tahu. Jumlah apa ini kau bari? Iku indah bu bari dan indah apa? Indah si bawai. Ini mak tahu apa ya bu? Muftar ini kau bari dibuang. Iku mau orang takdir. Iku mau mimayu teraya. Iku mau kumusarik tadi. Wa minha dan diantaranya. Di antara apa ini? Rajih dibaca nasab. Ayakunal ismu. Ada isim itu muqtaronan dibarengi bi'atifin dengan huruf ataf masbukin didahului bijumlatin fi'liyatin. Kita ini saya kira paham sih. Ini kalau enggak paham nanti saling ngajar tamu nikah. Koma pergi. Zaitun. Wa Amron. Yang dibahas mananya ini? Dibahasnya Amron. Amron di sini ada apa? Wau atof. Huruf atof toh. Coba lihat ini. Ayakunal isim Amron. Jelas? Muketaronan dibarengi. Dibarengi. Bi'at. Ini mendengar adik. Wau. Wis. Jelas? Masbukin didahului. Bijumlah. Ini sudah pilih ya. Koma Zaidun. Jelas ini syaratnya? Di tenono. Tak jelaskan dulu supaya paham. Ini termasuk contoh ini rajah dibaca apa? Nasab sali lebih sali. Jadi ini sali koma zaitun wa amrun akram. Kalau sampean baca koma zaitun wa amrun, berarti ini apa, Bob? Mubtada. Ya enggak? Ya enggak, kawan? Apa kumdorotnya? Jumlah lagi. Khobar. Ya enggak? Ya enggak? Bis. Ini mubtada khobar. Sekarang, waw ini huruf A atau? Ya toh? Bermatoh. Tentunya jumlah isminya ini atau kepada jumlah apa? Fi'liya. Itu enggak cocok. Enggak pas. Gak pas. Wis gak pas. Masa jumlah ismiyah atas kepada jumlah fi'liyah gak cocok. Kalau fi'liyah podo fi'liyah cocok. Jadi jelas ini sudah. Nah, sekarang koma zaitun wa amron. Ini gimana ini? Kalau amron baul istighol, gimana takdirnya? Gimana takdirnya sekarang? Hah? Koma zaitun terus wa akram tu. Ah, izan akram tu ini apa jumlah fi'liyah atau kepada jumlah fi'liyah. Jelas? Eh, jelas. Lanjut sudah jelas. Iki pahami sik iki. Iki kuncine dulu pahami sik. Kate iki paham, enak jalan. Ini ngajarnya Dr. Khalifatan ketika ngajari anak dulu di Dauro, caranya begitu. Dauro ngajari apa? Tadhum Muria. Jadi dokter yang dikritik oleh teman-teman katanya dia adalah siruri ya, katanya gitu, saya nggak tahu katanya seperti itu. Dia menjelaskan dulu sebelum saya dalam hukum dulu. Cara menjelaskan itu memang ini harus butuh aneh kawan. Paham tadhum Muria paham, misalnya tadhum Muria paham. Harus paham toh. Harus diringkaskan. Gini. Wena cara nentangkan kan? Mana dokter akidah? Dokter akidah nentangkan net. Lah kalau tadi motor itu isinya itu mahu, jadi nerang nengkarek seret, gimana enak? Cara nerangkan tapi harus menguasai isinya. Kalau tak kasih, tak isi kan? Dokter dah. Saya punya beliau punya kitab, anak punya kitabnya itu masalah akidah, masalah sifat. Dokter Khalifatan ini, dokter akidah di Madinah sampai sekarang. Tak tahu keadaannya sekarang bagaimana. Ah, gitu. Lihat sekarang. Ayyakun al-ismu muqtaranan bi'atifin masbukin bijumlatin fi'liyah. Kaqolika qoma zaidun wa amron akramtuhu. Wadhalik ini, kenapa kok rajih dibaca nasab? Wadhalik. Li'annaka idza rafa'ta. Kalau kamu rafa'kan dibaca amrun, karena til jumlah ismiyah dan jumlah menjadi jumlah ismiyah. Baik? Jelas? Tanya-tanya, maka mengharuskan atul ismiyah alal fi'liyah. Mengharuskan atul jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah. Wa'uma mutakhalifan. Keduanya berbeda-berbeda. Satu ismiyah, satu fi'liyah. Lain kitabnya. Lain, anda punya apa? Hah? Bayar jam? Oh, sawis rapopo, tak kira rapopo ini. Wa idza nasabta. Dan apabila kau nasabkan dibaca amron, kanatil jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kan? Iya kan? Wa takdir, li'anna takdir, wa akramtu amron akramtuhu. Jelas? Katakun kot atas tak fi'liyah tan ala fi'liyah. Jumlah fi'liyah atas ke fi'liyah. Wawumah mutanasiban. Kedua itu cocok. Pantes lah. Pantes sesuai kan. Fi'liyah sama fi'liyah. Wattanasu fi'l atas awla minat takhalum. Atas itu luwe api. Mencocoki atas itu luwe api daripada meneliti. Jelas intinya? Jelas. Falidah oleh karena itu rujihah dikuatkan an-nasbuna nasab. Qala Allah Ta'ala khalaqal insana min nutfatin faida wa khosimu bitu wal an'ama khalaqa. Hunaihan. Bapak listri kok, Pak? Ya enggak? Wal an'ama khalaqa. Mana amilnya? Khalaqa. Punya dua amil, punya dua makmul. Ada makmul? Ha sama al-ing al-an'am. Jelas ini insyaallah istri kali ini. Tapi ini apa? Allah. Cek dibaca, Pak. Aywa. Dia ada huruf atasnya mana? Wau. Sebelumnya ada huruf ada sebelah sini apa sebelumnya? Khalaqal insan. Naam ya, Pak. Asma'u ala nasbil an'am li'anna masbuqatun bil jumlah fi'liyah wa ya khalaqal insan. Masya Allah. Wa minha diantaranya lagi. Ayataqaddama ala al-ismi adatun. Adatun. Al-ghalibu alaih antadkhula ala fa'al. Kaqaulika zaidan rabta. Wa ma zaidan ra'aitu. Wa habasharan minna wahidan nattabi'u. Nanti lagi patang bulan lewat. Lanjut. Senang lah. Masih ini. Masih ini. Sedikit lagi. Sedikit nih, Bang. Azaidan Lorokta. Terus apa? Ma. Ma Azaidan. Ma Azaidan. Antum perhatikan di sini mana istighalnya sekarang Zaidan, ya tak? Pembahasan kita Zaidan. Zaidan ini didahului sebuah adat, sebuah huruf. Mana hurufnya? Hamzah sama ma. Hamzah huruf istifham, ma huruf nafi. Lah. Amja sama ma itu biasa dimaksud pada apa? Fi'il. Bukan maksud pada isim. Saya kasih kata dengan antus. Ada masih ada lagi. Hanya hamzah ini kan? Hamzah ini apa? Huruf istifham biasanya maksud pada fi'il. Ma huruf nasab biasanya maksud pada fi'il. Jelas ini? Maka ketika itulah dikuatkan apa? Nasab soalnya apa? Nafi takdir itu kan fi'il toh. Maka kata hamzah ini kan biasanya masuk pada fi'il, nanti mencocoki a akramtu. Jadi biasanya ini a omongan ini a akramtu. Sehingga sehingga dia masuk pada fi'il kan? A ma akramtu. Iki tau tu yang panjukan contohnya toh kan masuk salah dah. Jadi toh akrom tu leh kan. Ini contohnya lah. Lagian, apa yang gimana akrom? Ah, berarti apa? Sesuai kan kan hamzah ini masuk di pada fiil kan? Maka masuk di fiil kan? Sesuai kan? Sesuai dia. Ngerti? Baik. Oco. Wa minha ayataqaddama alal ismi adatun mendahului pada isim berupa huruf. Kurufiki al-ghalibu alaiya umumi antadkhula al-af'al masuk pada fi'il. Kaqaulika azaitan darabta huwa mazara azaitan ra'aitu qala Allah Ta'ala abasharan minna wahidan natiwaso abasharan. Dia adalah babul istighol. Baik. Contoh lagi tulis. Inna qali abanda qali adatun. Dari Quran ini. Satu, hamzatul istifham. Dua, ma. Tiga, la. Empat, in. Lin nafiat. Yang biasa masuk pada fi'il. Hamzatul istifham. Dua, ma. Tiga, la. Empat, in. Lin nafiat. Sudah. Sampai dari sini dulu. Subhanakallah muhammadik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dah jadah ni. Sekatak aku dah.